Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Hati, untuk sama-sama kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kita mendalami dan berusaha untuk mengungkap pesan-pesan Allah melalui keterangannya di dalam Al-Qur'an, dan kita coba aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki surat An-Nahl ayat ke-115 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla lighairillahi bih. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, ayat kita pada hari ini merupakan keterangan tentang makanan yang boleh dimakan dan makanan yang haram atau tidak boleh dimakan. Masih punya keterkaitan yang kuat dengan ayat 114 ayat terdahulu, di mana di dalam keterangan ayat 114 Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan kalau sudah makan, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah nikmat yang Allah berikan. Nah, di samping perintah untuk memakan makanan yang baik, makanan yang memberikan kebutuhan gizi, kebutuhan kalori dan sebagainya, maka di dalam ayat 115 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah memberikan batasan atau mengecualikan makanan-makanan atau binatang-binatang yang boleh dimakan. Di dalam ayat 115 ini Allah mengatakan diharamkan untuk memakan bangkai, tidak juga boleh memakan darah ataupun daging babi dan sembelihan yang disembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan-makanan tertentu? Jawabannya adalah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini diharamkan karena memang bukan untuk kepentingan manusia, akan tetapi untuk kepentingan selain daripada manusia. Jadi jangan merasa kalau ada makanan ini diharamkan berarti Allah membatasi kita, Allah mempersulit kehidupan kita. Tidak. Ya, akan tetapi sebaliknya, kalau ada makanan yang diharamkan atau ada binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kita makan, itu artinya tidak boleh dikonsumsi. Akan tetapi ada binatang-binatang yang boleh kita manfaatkan, seperti tidak boleh memakan binatang buas, akan tetapi boleh mempergunakan kulitnya, ya, untuk keperluan-keperluan. Boleh tidak boleh memakan ular, akan tetapi boleh mempergunakan kulit ular untuk kebutuhan seperti tas dan sebagainya. Dan binatang yang tidak boleh dimakan atau makanan yang tidak boleh dimakan, itu artinya tidak boleh kita konsumsi, akan tetapi itu berguna untuk kepentingan yang lain. Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada manusia. Bahkan secara ilmu kesehatan sendiri sudah dibuktikan bahwa di dalam ayat 115 ini ada beberapa binatang yang tidak layak untuk dimakan karena ternyata tidak menyehatkan bagi manusia untuk dikonsumsi. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Jenal Haripin. Kami persilakan. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini hanya menyebutkan 4 hal yang dilarang. Pertama bangkai, kedua darah, ketiga daging babi, dan keempat apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Dan ini mengindikasikan innama, hanya 4 hal ini saja yang dilarang. Apakah yang lain tidak dilarang? Ini menjadi pertanyaan di kalangan ulama. Namun bagi yang mengetahui asbabun nuzul, maka hal innama ini sebenarnya terkait dengan ayat 114 dan bukan merupakan pengkhususan bagi empat hal ini. Tapi di sini cuma menggambarkan bahwa ada sahabat yang bertanya, kok banyak kali yang dilarang? Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, tidak, yang dilarang itu sedikit sedangkan yang halal itu banyak. Untuk itu Allah memulainya dengan perintah fakulu di ayat 114, kemudian di ayat 115 innama harroma. Artinya makanlah yang baik karena yang baik itu banyak, dan jangan langgar yang haram karena yang haram itu innama hanya. Nah, kemudian timbul pertanyaan yang kemarin juga pernah kita kaji bersama di Ustaz Perdana, nasih mansuh. Jadi ayat ini sebenarnya bukan dimansuh oleh hadis Nabi Muhammad yang menambah, tapi sebenarnya ini hanya umum dan ditambah lagi, lebih dirincikan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, setiap burung yang memiliki paruh ya, fi kulli thoirin zi mikhlabin wa kulli sibain zi, dan setiap binatang buas yang memiliki taring. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi bahwa setiap binatang yang memiliki cakar, ayam pun memiliki cakar, tapi kenapa boleh dimakan? Maksudnya dengan cakar inilah dia menangkap binatangnya dan binatang serangga mangsanya dan memakan, seperti elang gitu ya kan. Adapun taring itu mungkin seperti kucing, harimau dan binatang buas lainnya, itu tidak diharamkan berdasarkan ayat 115, tapi diharamkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perbedaan antara ayat 115 dengan hadis Nabi, tetapi ayat 115 ini terkait dengan pertanyaan para sahabat, maka turun ayat ini, dan innama ini mengindikasikan bahwa yang haram itu sedikit, sementara hadis Nabi Muhammad ingin menjabarkan lebih lanjut dari, menafsilkan, merincikan lebih lanjut dari ayat 115 ini. Kemudian ayat ini ditutup, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau memang terpaksa, famanitturo, dia terpaksa, ghairu baghin wala adin, terpaksa seperti kemarin kita kajikan 114, ada mungkin umat Islam menjaga yang haram dari segi zat tapi tidak menjaga dari segi cara memperolehnya. Mungkin dulu pernah mencuri, melakukan korupsi, merampas, merampok. Maka di ayat ini suatu hal yang menarik, fa innallaha ghafurur rahim. Yang sudah-sudahlah kita menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, mudah-mudahan di siang Ramadan yang halal saja pun kita tidak mau memakannya. Maka melalui Universitas Ramadan ini, kita tidak saja menjaga dari zat yang diharamkan Allah, tetapi juga kita menjaga dari cara memperoleh rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah, fa innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah mengampuni karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, para pendengar rahimakumullah, kita juga bisa memperhatikan secara lebih mendalam tentang keterangan Allah, faman itturra ghaira baghin. Ini merupakan satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam kondisi terdesak atau kondisi emergensi. Barang siapa yang berada dalam kondisi terdesak, maka boleh baginya untuk mengkonsumsi binatang-binatang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, demikianlah Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya selalu membukakan jalan dan kemudahan kepada kita, bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, maka dalam hal ini kita boleh melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam kondisi-kondisi yang biasa atau kondisi-kondisi dalam keadaan stabil. Oleh karena itu, apabila misalnya masuk ke hutan tidak menemukan makanan lain, maka boleh bagi kita untuk memakan hewan-hewan yang kita temui, seperti ular, seperti kodok, dan lain-lain. Akan tetapi pada saat kita tidak berada dalam keadaan emergensi, masuk ke dalam hutan, banyak sekali buah-buahan, dan kemudian ada ular, maka dalam hal ini jangan makan ular. Akan tetapi makan dulu makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti buah-buahan atau binatang-binatang lain yang bisa kita jumpai. Famanitturra ghaira baghin, ya. Juga ada satu catatan penting bahwa jangan sampai baghin. Dalam keadaan terdesak, kita diperbolehkan untuk diberikan kompensasi, kemudahan untuk mengkonsumsi binatang atau makanan yang diharamkan oleh Allah, tetapi dengan satu catatan penting, ghaira baghin, tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Artinya boleh meminum arak kalau misalnya tidak mendapatkan minuman selain itu. Akan tetapi jangan sampai baghin, jangan sampai mabuk, ya. Cukup sekedarnya sesuai dengan kebutuhan kita, dapat menghilangkan dahaga dan kemudian sudah. Jangan sampai akhirnya karena ada kesempatan tidak ada minuman lain, tinggal minuman wine, anggur, kita tegak habis sampai satu botol. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi apapun kita tidak diperbolehkan untuk bersikap baghin, yaitu sikap berlebih-lebihan, ya. Ini memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam keterangan ayat lain dikatakan innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang-orang yang bermubazir, ya, selalu melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan, maka sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara dari syaitan. Maka di dalam kehidupan ini, cobalah kita melakukan sesuatu secara baik. Cobalah bersikap kanaah, bersikap merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan kalaupun kita memiliki kekayaan yang banyak, ya, kita mempergunakannya secukup kita saja, tidak berlebih-lebihan, dan selebihnya kita pergunakan untuk membantu orang lain. Karena bukankah hidup kita ini adalah amanah dari Allah? Oleh karena itu, segala yang kita miliki merupakan amanah yang harus kita tunaikan pada tempatnya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita pergunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, dan kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan satu pengertian bahwa itu juga berguna bagi kita, tapi bukan untuk kita konsumsi atau untuk kita pergunakan sendiri, tapi untuk kepentingan kehidupan dan lain-lainnya. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.